makan enggak, uang sejam parkirnya parkirnya jam 9 sampai jam 10 doang ya Bu Yuli, artinya nggak nyuciin baju dia. Maaf Bu Yuli, maaf salah ngomong. Iya. Yeah. Jadi maksud mama, kalau memang perempuan ini menerima apa adanya dan dia tahu resiko di poligami, enjoy aja nih dia. Alhamdulillah cucian jadi dikit. Gitu kan Bu? Tuh begitu deh. Kopi irit ya. Tuh Bu, apa kan ternyata ada enjoynya juga. Iya, loh. Makanya ya. Jadi Ibu jangan melihat sisi negatifnya saja karena Islam juga memperbolehkan. Artinya Ibu napakah lahir batin cukup kan? Alhamdulillah. Cukup segar begini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi walaupun ini hanya siang, tapi udah cukup. Tapi kan malam datang juga deh. Sejam, ya. Nah, lumayan. Iya. Jadi maksudnya begini, artinya laki-laki ini masih punya tanggung jawab. Nah, apakah lahir batin dikasih seringnya siang, malam datang satu jam, itu sudah alhamdulillah. Tapi harusnya mah setiga hari yang semalam di musola ya. Karena kan 7 seminggu. Iya. Tapi juga itu siang juga karena dipotong kerja ya Bu, mau kerja baru. Jadi semuanya terburu-buru dong Bu, keadaannya Bu. Hah? Tidak ada. Lebih cepat lebih baik. Iya lebih cepat lebih baik. Kalau belum selesai nanti sore lanjutkan. Nah, Ibu sendiri Bu, apakah Ibu sudah merasa diperlakukan adil Bu oleh suami Ibu? Adil ya enggak. Enggak ya? Enggak. Nah itu gimana nih Mak? Kan ternyata tidak merasa diperlakukan adil tapi enjoy. Sekarang begini, harusnya para suami yang berani berisiko dengan berpoligami harusnya berani mengambil tanggung jawab. Jadi yang namanya perempuan ternyata tidak cukup didatangi siang hari. Jadi pengen siang malam, itulah hari sehari di sini, hari di sini, hari sini, hari di sini. Begitu seharusnya ya Bu? Iya, saya juga pengennya begitu. Nah gitu, Ibu udah lapar? Udah. Tuh. Kata dia apa ya? Ya gitu jawabnya katanya. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah, iya kapan waktunya? Ada 3 tahun. Belum waktunya ya gitu sabar. Ya, artinya apa? Suami ibu belum betul-betul mengikuti sunnah Rasul. Iya. Dia juga menyadari itu. Iya. Karena begini Del, dalam sejarah dikatakan Nabi itu kan istrinya tuh nggak jauh-jauh rumahnya, iya, berdekatan. Jadi tiap hari Nabi keliling, didatengin tapi tidak disentuh. Iya. Istrinya itu. Yang bukan, yang didatengin sampai nginap itu di istri yang gilirannya. Yeah. Yang lain didatengin tiap hari. Ditengok, tapi gak disentuh. Yang disentuh itu yang giliran doang. Itulah Nabi. Jadi ini juga rupanya ngikutin begitu. Yeah. Ditengokin, tapi disentuh juga ya. Iya, malah. Malah lumayan, Bu, dapat sentuhan. Yeah. Daripada nganggur pisan. Iya, tapi mungkin tidak diizinkan oleh istri yang pertama mungkin. Memang itu di... Tahu Ibu saya ada? Saya kurang tahu juga. Ibu sudah pernah bertemu dengan istri yang tua? Pernah. Ada rasa sembokul? Enggak juga. Enggak ada juga ya? Pernah ada ini? Ya, karena saya nganggap dia itu seperti ibu saya sendiri, mungkin apa ya, saudara, apa. Luar biasa. Tepuk tangan ya Bu ya. Artinya masih ada perempuan yang mau menerima dirinya di poligami. Iya. Kalau banyak perempuan yang berlaku seperti Ibu Yuli, hebat. Dunia, iya, aman. Sama yang tua Bu, apakah tidak pernah ada kesepakatan untuk tuker shift? Sekali-sekali sebulan siang di sini, sebulan malam di sini gitu. Enggak pernah. Masalahnya bukan soal dia sama yang tua tuker shift, suaminya ini bagaimana perasaan dia. Itu deh, bukan soal istri sama istri. Iya. Iya. Suaminya mau nggak shift malam di sini gitu. Iya, tapi masih banyak yang sebenarnya bisa diusahakan ya Maya, bisa, kalau untuk bisa mendapatkan shift malam sebenarnya sih Bu ya. Hmm. Asal tukeran sama yang tua, mungkin suaminya juga kepengen. Jadi begini, kalau seorang suami tidak bisa menerapkan keadilan hati, minimal keadilan lahirlah yang harus dia lakukan. Jadi sehari di sono, sehari di sini, itu minimal dia harus melakukannya itu. Iya, begitu ya. Nah, Ibu, sudah dikaruniai anak Bu dari perkawinan ini? Belum. Selamat, 3 tahun dan belum dikaruniai anak, memang berusaha untuk punya anak atau memang? Ya, belum siap. Belum siap? Iya. Iya. Atau karena siang? Gak ngaruh juga ya, gitu ya. Tapi memang belum siap, memang, atau... Banyak sekali nih ininya ya faktornya ya. Mungkin karena siang, mungkin karena buru-buru, mungkin tapi memang karena belum siap ya, Bu ya. Nah, pelajaran apa, hikmah apa yang bisa Ibu ambil, yang bisa Ibu bagi dengan ibu-ibu yang mungkin mengalami masalah yang sama, kejadian yang sama. karena ibu ada mengatakan tadi enjoy aja, jadi nggak sakit hati gitu bu. Ya menurut saya syukurin aja apa yang kita dapat gitu aja. Jadi mau apapun kalau misalkan Allah sudah menakdirkan begitu. Bisa. Iya begitu ya. Ada lagi nggak kayak Ibu Yuli kayak begini? Jadi gini Del, kalau Mama lihat ya, ketika seorang perempuan mau menikah dengan laki-laki yang jelas sudah punya istri dan keluarga, dia harus siap mental seperti Ibu Yuli. Siap mental, emang dia punya istri punya keluarga. Yeah. Artinya saya dibagi sekedar berapa dia mau bagi kita, gitu Del. Yeah. Jadi enjoy, nggak capek hati. Iya, kita mah kebanyakan maaf dalam tanda kutip nanti ada yang marah. Sebelum menikah dia tahu ini suami orang, sudah punya anak, istri dan